Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wassalamu tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti sebuah pembahasan kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara bersama Ustazuna Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah taala. Adapun judul yang insyaallah akan dibahas terkait potret para nabi dalam Taurat terkini. Walhamdulillah Ustazuna sudah hadir bersama kami. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustaz, bikhair Ustaz? Alhamdulillah bikhairin wa masyaallah. Walhamdulillah. Judulnya apa tadi? Potret para nabi dalam Taurat terkini Ustaz. Maksudnya gambaran para nabi di Taurat. Di dalam Injil. Taurat. Nah, di Taurat terkini. Ada catatan terkini itu, Ustaz. Artinya masih tersisa sampai sekarang ada gambaran-gambaran di sana ya. Sepertinya begitu, Ustaz. Tapi kita akan dengarkan dari antum. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang tentunya dari judul kitabnya Hidayatul Hayara, tujuannya adalah bimbingan kepada mereka orang-orang yang masih bingung, yang mereka mengaku berpegang dengan satu kitab, tetapi ternyata menyelisihi inti dari kitab mereka sendiri, yaitu orang-orang yang berpegang dengan kitab Injil dan orang-orang yang mengaku berpegang dengan kitab Taurat, yang mengaku berpegang dengan perjanjian lama atau perjanjian baru, yang ternyata di dalamnya ada perkara yang sangat penting yang mereka abaikan, yaitu berita-berita tentang kenabian yang akan datang, bahkan gambaran-gambaran yang sudah diisyaratkan dalam kitab-kitab mereka. Kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang wafit Taurati allati bi aidina min at-tahrif wa at-tabdil. Ibnu Qayyim rahimahullah kemarin sudah kita bahas, beliau menyebutkan tentang tahrif, penyelewengan, perubahan-perubahan yang terjadi pada Injil. Dan cukup menunjukkan kalau kitab mereka itu didapati di dalamnya perubahan-perubahan, dari sisi taklifnya saja, Injil ditulis dengan 4 penulis atau oleh 4 penulis. Sehingga ada istilah Injil Yohana, ada Injil Matta, ada Injil Markus, ada Injil Luka. Yang lebih dikenal sekarang Yohana dengan Yohanes, Matta dengan Matius, Markus mereka kenal juga dengan Markus, wa Luka yang mereka lebih mengenali dengan istilah Lukas. Barakallahu fikum. Ini saja menunjukkan bahwa pada kitab mereka ada perubahan-perubahan sehingga akhirnya menjadi 4 versi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada Injil lain yang mereka punya sesungguhnya. Ada Barnaba, ada yang lainnya. Ala kulli hal. Sekarang kita masuk pada Taurat. Perubahan yang terjadi pada Taurat lebih parah lagi. Wa fi Tauratin lati bi'aidihim. Sedangkan pada kitab Taurat yang ada di tangan-tangan mereka, minat tahrifi wa tabdil, dari perubahan-perubahan, penyelewengan-penyelewengan, wa ma la yajuzu nisbatuhu ilal anbiya, yang sama sekali tidak pantas untuk dinisbatkan kepada para nabi. tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mimma la yashukku fihi dhu basirah. Yang tidak ragu lagi bagi seorang yang memiliki pandangan, memiliki akal yang sehat, bahwa perkara tersebut tidak pantas ada pada kitabnya para nabi. Wa tauratul lati anzalaha Allahu ala Musa bari'atun min dhalik. Sedangkan kitab Taurat yang pernah turun pada Nabi Musa berlepas diri dari berita-berita yang parah tersebut. Berlepas diri dari perkara-perkara yang tidak pantas bagi kitab Taurat dan tidak pantas bagi Nabi Musa alaihi salam. Fafiha an Lutin. Di dalamnya ada berita tentang Lut alaihi salam. Rasulullah. Lut adalah Nabiullah, Rasul utusan Allah. Anahu kharaja minal Madinah wa sakana fi Kahfil Jabal. Bahwasanya dikatakan di kitab mereka itu, Nabi Lut keluar ke Madinah, keluar dari Madinah dan tinggal di gua di sebuah gunung. Wa mahu ibnatahu, bersamanya ada dua anak perempuannya. Faqalatis sughra lil kubra, berkata anak wanita yang kecil kepada yang besar, qad syakha abuna farqudi bina ma'ahu lina'khudha minhu nashalan. Kata yang kecil kepada anak perempuan yang besar, bapak kita sudah tua, marilah kita tidur bersamanya agar kita mendapatkan keturunan. Faraqadat ma'ahul kubra, maka kakaknya, anak perempuan yang lebih tua, tidur bersama bapaknya, baru kemudian yang kecil. Tsumma fa'alata dzalika fil lailati tsaniyah. Kemudian melakukannya lagi di malam yang kedua. Sampai keduanya hamil. Wa hamalata minhu biwaladaini. Maka hamillah wanita-wanita tadi dari bapaknya sendiri. Mereka beri nama Mawab dan Amun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihatlah kisah riwayat yang tidak pantas yang ada di kitab Taurat tersebut tentang Nabi Lut alaihi salam. Fahal yusin an yakuna nabiyyun rasulun karimun alallahi yuqi'uhu Allah subhanahu wa ta'ala fi mithli hadhihi al-fahisha. Apakah pantas? Apakah wajar seorang nabi yang mulia, seorang rasul yang mulia, Allah jadikan atau takdirkan terjadi padanya fahisyah, perzinahan dengan anaknya sendiri? Fahisyah al-azimah. Disebut dengan fahisyah azimah. Karena fuhsnya dari segala sisi. Catatan penting bahwa kalimat fahisyah dari kata fuhsh maknanya adalah satu kejelekan yang diingkari bukan hanya oleh syariat saja. Syar'an wa aqlan wa fitratan. Makna fuhsh adalah satu kejelekan yang diingkari oleh syariat, diingkari oleh fitrah manusia, diingkari oleh akal yang sehat, diingkari oleh keumuman manusia. Itu namanya fuhsh. Jadi kemaksiatan yang sangat-sangat menjijikkan, yang akal pun mengatakan tidak pantas. Demikian pula fitrah manusia menganggap jijik perbuatan itu. Ini fuhsyun azimun. Zina dari satu sisi. Dari sisi lain, zina dengan keluarganya sendiri, dengan anaknya sendiri. Kejelekan ketiga, setelah pertama zina, kedua berzina dengan kandungnya sendiri. Yang ketiga, di mana kejelekannya, di mana fahisyahnya? Yahkiha lil umam, thumma yudhi'uha. Dia sebarkan sendiri, dia umumkan sendiri, dia ceritakan ke seluruh umat. Pantaskah yang seperti ini bagi seorang yang mulia, seorang nabi, seorang rasul? Wa fiha, dan padanya, masih di Taurat mereka yang sekarang ini yang mereka pegang. Annallaha tajalla li Musa fi Tauri Sina wa qala lahu ba'da kalamin katsir adkhil yadaka fi hijrika wa akhrijha mabrusatan kathalji. Sesungguhnya Allah menampakkan diri pada Musa di Bukit Turi Sina. Wa qala lahu ba'da kalamin katsir, dan berkata kepadanya setelah sekian pembicaraan, masukkan tanganmu ke kantongmu dan keluarkanlah tanganmu dalam keadaan mabrusatan kasalji. Mabrusat adalah terkena penyakit baros, belang di tangannya, kasalji seperti salju yang putih. Wa hada minan namtil awwal, ini di dalam kitab mereka di Safar Al-Khuruj juz keempat ayat 6-8. Kalau yang tadi disebutkan di dalam Safar Takwin. Safar Takwin itu mereka bilang pembentukan ya, minal ahdil qadim, pada perjanjian lama, tentang Nabi Lut tidur dengan anaknya sendiri atau berzina dengan anaknya sendiri. Wa hada minan nabtil awwal, wallahu subhanahu wa ta'ala yamna tajalla li Musa. Ini dari sisi pertama sudah kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan diri kepada Musa. Iya kan? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada Musa, tidak mungkin engkau bisa melihatku di dunia. Tetapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala tajalla lil jabali, menampakkan dirinya ke gunung, bukan ke Musa. Wa innama amarahu an yudkhila yadahu fi jaybihi, tetapi yang disuruh adalah untuk memasukkan tangannya ke kantongnya. Wa akhbarahu annaha takhruj bayda, dan keluar dalam keadaan tangannya bercahaya, bukan terkena baros, bukan mabrusah, kena penyakit belang. Ay min ghairi barasin, bukan penyakit baros, tetapi bercahaya, tangannya berkilau. Ini juga keanehan yang ada pada kitab mereka. Wa fiha anna Harun huwa alladhi saghalahum al-ijl. Di dalam kitab mereka juga, yang sekarang mereka pegang, dikisahkan bahwa Harun alaihissalam, padahal beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengiringi Nabi Musa alaihissalam, tetapi di dalam kitab mereka justru Harunlah yang mengambil sapi atau menjadikan sapi sebagai Tuhan. Ini barakallahu fikum, kesalahan besar menuduh Nabi Harun mengajarkan kesyirikan. Sebaliknya, yang terjadi Nabi Harun yang menegur mereka ketika mereka mengambil seekor sapi sebagai Tuhan buat mereka, yang dilakukan oleh Samiri, dilakukan oleh seorang yang bernama Samiri, Nabi Harun yang menegurnya. Tetapi di sini justru di kitab mereka yang sekarang mereka pegang, malah Nabi Harun yang mengajarkan kesyirikan dengan membuat berhala sapi. Wa hadza in lam yakun min ziyadatihim wa iftira'atihim, Harun ismu Samiri alladhi saghahu laysa huwa biharun akhi Musa. Lagi pula, bersama tambahan-tambahan mereka, kalaupun tidak terjadi perubahan, kalaupun tidak terjadi takwil, tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan kata, penambahan atau pengurangan, maka Harun yang dimaksud adalah Harun nama lain Samiri, bukan Harun Nabi Harun yang bersama Musa. Alladzi sagahu laysa huwa biharun ya akhi Musa, bukan Harun saudaranya Musa. Wa fiha, masih di dalam kitab mereka juga. Barakallahu fikum, di sini semuanya disebutkan rujukan-rujukannya. Maka sepertinya perlu kita bahas dengan kitab mereka yang sekarang mereka pegang, dengan kata-kata dan lafadznya yang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kita baca, kita diskusikan. Apa betul berita itu ada? Sebab di sini Ibnu Qayyim rahimahullah membawakannya dengan rujukan yang berbahasa Arab, yaitu dalam Safar Khuruj halaman 32 ayat 1-6 dan Safar Takwin lembaran pembentukan dan lembaran pengeluaran. Ini barakallahu fikum, tentunya harus kita rujuk kepada kitab yang mereka pegang sekarang ini, apa kata-kata yang mereka pegang. Barakallahu fikum, sehingga bisa terbukti bahwa ini benar-benar dari kitab yang mereka pegang sendiri. Fiha, di dalam kitab mereka juga, di Safar Takwin, annallaha qala li Ibrahim, bahwa Allah berfirman kepada Ibrahim, idbah ibnaka bikraka Ishaq. Demikian dalam Safar Takwin, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, sembelihlah anakmu Ishaq. Sekarang barakallahu fikum, yang disuruh disembelih bukan Ismail tapi Ishaq. Baik. Wa hadha min bahtihim wa ziyadatihim. Ini jelas dari kejahatan tangan-tangan mereka. Dari buhtan yang terjadi pada mereka. Wa ziyadat, tambahan-tambahan yang mereka buat dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Faqad jama'u baina naqidain. Karena mereka mengumpulkan dua perkara yang saling bertentangan. Mereka mengumpulkan dua perkara yang saling bertentangan. Fa inna bakrahu huwa Ismail. Pertama, kalau disebut bakr, bakrnya Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishaq. Tapi di sini ibnaka bikraka Ishaq. Kalau bikraka Ismail, kalau Ishaq bukan pikirnya beliau. Fa innahu bikru auladihi, karena dia adalah pikirnya auladihi. Wa Ishaq innama busyira bihi alal kibari ba'da qissati dhabhi. Adapun Ishaq diberikan kabar gembira akan datangnya Ishaq setelah beliau semakin tua dan ketika terjadi dan sudah terjadi kisah penyembelihan. Berarti bikr anak pertama adalah Ismail. Qul inna a'udzubikumullah. Jelas disebutkan di dalam kitab mereka dengan kalimat bikr, anak pertamanya atau anak tunggalnya. Tapi kalau Ishaq, ya bukan anak tunggalnya, karena Ishaq lahir setelah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menikah atau memiliki istri yang bernama Sarah, Allah takdirkan gak punya anak. Ini kisahnya. Saking berharapnya keturunan, di samping berdoa pada Allah SWT, beliau menikahi budaknya, yaitu Hajar. Setelah menikahi budaknya, Allah berikan keturunan dari Hajar bernama Ismail. Setelah Ismail lahir, maka Sarah pun cemburu dan kemudian hamil juga. Barakallahu fikum. Berarti siapa pikirnya? Siapa anak tunggalnya? Anak satu-satunya? Ismail. Maka di sini ada keanehan. Ada naqidaini, dua titik yang bertentangan. Sembelihlah anak tunggalmu Ishaq. Kok aneh? Kalau anak tunggalmu, berarti Ishaq belum ada. Baru Ismail. Kalau Ishaq, berarti bukan bikraka. Wafiha. Di dalam kitab mereka juga. Ra'allahu an qad kathura fasadul adamiyin fil ardi fanadiba ala khalqihim. Wa qala sa'udhibul adamiyya alladhi khalaqtu ala al-ardi والحشاش والطيور السماء لأني نادم على خلقها جدا. Yang berikutnya masih di kitab mereka ini tertulis di dalam Safar Takwin halaman ke-9 ayat 5-6 disebutkan bahwasanya aku, kata Allah SWT, ini na'udzubillah, tidak kita yakini, tidak kita percaya kalau ini betul-betul ucapan Allah SWT. Ra'a Allahu an qad kathura fasad al-adamiyyin. Allah telah melihat banyaknya kerusakan dari turunan Adam di muka bumi. Fanadima, maka Allah menyesal menciptakan manusia. Dan kemudian berkata, sa'udhibul adamiyya, aku akan hilangkan semua turunan manusia yang aku ciptakan di muka bumi ini. Dan juga segala binatang-binatang dan burung-burung di langit. Li'anni nadimun ala khalqiha jidda, karena aku sangat kecewa, karena aku menyesal menciptakan semua itu, sangat menyesal, katanya. Ta'alallah an ifkil muftarin, maha suci Allah dari kedustaan mereka-mereka para pendusta. Apakah Allah menyesali? Apakah Allah tidak tahu kalau ternyata manusia akan berbuat begini, berbuat begitu? Ini mengerikan sekali. Menuduh Allah menciptakan manusia, kemudian gak tahu apa yang akan terjadi. Allahu a'lamu ma la ta'lamun. Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah tahu nanti apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan-kerusakan apa yang akan terjadi, Allah tahu. Makanya Allah beritakan dalam kitab terakhir Al-Quran, dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Allah tahu. Bahkan dikisahkan pula dalam kitab kita, dalam Al-Quran, bahwa ketika malaikat-malaikat berkata kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, kata para malaikat tadi, wahai Rabbku, apakah kau menciptakan makhluk-makhluk yang akan merusak di muka bumi? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kamu tidak tahu. Allah lebih tahu. Tetapi lihatlah dalam kitab yang mereka pegang sekarang, Allah katanya menyesal. Mengapa menciptakan manusia yang ternyata merusak di muka bumi? Ini barakallahu fikum, tuduhan kepada Allah bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga menyesal menciptakan manusia. Ta'ala Allahu an ifkil muftirin wa amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari kedustaan mereka. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh para zalimun, oleh orang-orang yang zalim. Maha tinggi Allah, 'uluwan kabira, setinggi-tingginya. Wa fiha, yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala uluan kabira, ta'ala uluan kabira, tasara'a ma'a Ya'qub, fadaraba bihi Ya'qub al-arda. Disebutkan lagi di dalam kitab mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi uluan kabira, yang maha tinggi setinggi-tingginya, katanya berebut, bertikai, berantem dengan Ya'qub. Maka Ya'qub pun memukul bihi Ya'qubul arda, fadaraba bihi Ya'qubul ard. Ini menghinakan sekali. Ada Tuhan berantem dengan hambanya, berantem dengan seorang nabi yaitu Ya'qub. Audzubillah minasyaitonirrajim. Apa ini maksud oleh Ibnu Qayyim dengan membawakan kisah-kisah ini dalam kitab mereka? Menunjukkan bahwa kitab mereka sudah tidak otentik. Kita mereka sudah tidak asli. Sudah banyak tambahan-tambahan manusia sehingga terjadi keanehan-keanehan. Apa yang tidak pantas bagi seorang nabi? Apa yang tidak pantas bagi seorang rasul? Bahkan apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya. Kita lihat yang berikutnya, wa fiha. Dan dalam kitab mereka juga, masih dalam Safar Takwin halaman 38. Anna Yahuda ibn Ya'qub an-Nabi zawwaja waladahu al-akbar min imra'atin yuqalu laha Tamarah atau Tamar. Fakana ya'tiha mustadbiran. Faghadiballahu min fi'lihi fa'amatahu fazawwaja Yahuda waladahu al-akhar biha. Fakana idha dakhala biha amna alal ardi. Ilman bi'annahu in awladaha kana awwalul awladi mad'uwan bismi akhihi wa mansuban ila akhihi. Fakarihallahu dhalika min fi'lihi fa'amatahu fa'amaraha Yahuda billihaq bibayti abiha ila an yakbur waladuhu shaylan wa yatim aqluh. Katanya di dalam kitab mereka ini bahwa Yahuda anaknya Ya'qub, Ya'qub seorang nabi, dia menikahkan anaknya yang terbesar dengan seorang wanita yang dipanggil dengan nama Tamar. Fakana yatiha mustadbira. Kemudian dijimai istrinya itu dalam keadaan dari belakang. Allah murka, Allah marah min fi'lihi, dari perbuatannya ini. Fa'amatahu, maka Allah bunuh dia. Allah bunuh orang ini. Fazawwaja Yahuda waladahu al-akhar biha. Karena mati anak laki-laki ini, maka Yahuda menikahkan anak berikutnya dengan wanita yang sama. Fakana idza dakhala biha amna 'alal ard. Sedangkan laki-laki yang kedua ini, setiap memasuki istrinya, menjimai istrinya, dia tumpahkan maninya di luar, di muka bumi. Dia tumpahkan maninya ke tanah. Ilman bi annahu in wauladaha kana awwalul auladi mad'uwan bismi akhi. Karena mengapa dia buang maninya? Karena kalau lahir anak tadi, maka akan dinisbatkan kepada saudaranya. Yang pertama dinisbatkan kepada saudaranya, dia gak mau, gak ridho. Gak mau mani saya nanti anaknya dinisbatkan kepada kakaknya. Karena apa dilakukan oleh anak yang kedua ini, karihallah, Allah murka lagi dari perbuatannya. Fa'amatahu, dibunuh lagi orang ini. Fa'amaraha Yahuda billihaq bibayti abiha. Maka bapaknya Yahuda memerintahkan perempuan tadi, karena yang suami yang kedua mati juga, disuruh untuk pergi kembali ke rumah bapaknya. Disuruh pulang ke rumah bapak wanita tadi. Ila an yakbur waladuhu shaylan wa yatimmu aqluh, sampai anaknya dewasa, wa yatimmu aqluh, sampai sempurna akalnya, sampai dewasa. Tsumma mata zaujatu Yahuda wa dhahaba ila manzilihi. Maka matilah istri Yahuda. Wa dhahaba ila manzilihi liyajuzza ghanamahu. Maka dia kembali ke kampungnya untuk mencukur bulu-bulu dombanya. Falamma ukhbirat Tamar labisat ziyiz zawani. Ketika diberi kabar tentang wanita bekas istri dari anak-anaknya yang bernama Tamar, dia pakai pakaiannya, wajalasat ala tariqihi, dia memakai pakaian zawani. Tahu zawani? Pakaian pelacur. Ditutup wajahnya dan mencegat di jalannya, di jalannya Yahuda. Falamma marra biha khanuha zaniyah farawadaha fatalabatha fil ujrah. Ketika datang melewati daerah tersebut, melewati dia yang sedang nyamar jadi pelacur, dia rayu supaya terjadi zina dengannya. Sampai kemudian dia mendapatkannya dan mendapatkan bayarannya. Fawa'adaha bijaddai warama indaha asahu wa khatamahu. Maka dijanjikan bahwa dia akan mendapatkan bijadjin, anak ternaknya. Warama indaha asah, dan dia lemparkan tongkatnya di situ dan juga cincinnya. dia tinggalkan di situ, maksudnya supaya tanda ini janji saya, nanti saya akan bayar dengan anak ternak saya. Fadakhala biha fa'allaqat minhu biwalad. Maka masuklah dengannya, atau maksud berzinalah dengannya. Fa'allaqat minhu biwalad. Akhirnya dengan perzinaan itu terjadilah kehamilan. Wa min hadzal walad kana Dawud an-nabi. Dari anak inilah lahirnya Nabi Dawud. Gimana kira-kira menurut kalian? Hah? Kira-kira apakah pantas kisah ini ada di dalam Kitabullah, Taurat, kitab yang pernah turunkan pada Nabi Musa alaihi salam, pantaskah? Barangkali terjemahan saya kurang tepat, kita lihat yang dikirimkan oleh akhuna Muhammad Sungkar. Terjemahan di kitab mereka yang berbahasa Indonesia. Judulnya Kejadian Genesis At-Takwin 38 ayat 6-30. Saya baca, saya ulang, tapi hampir gak paham. Saking anehnya cerita ini. Maka saya baca saja, terserah kalian paham atau tidak paham. Sesudah itu, katanya, Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuhnya. Lalu berkata Yehuda kepada Onan, anak yang lainnya, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengannya, dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nantinya, bahwa nantinya keturunannya adalah keturunan kakaknya. Maka dia setiap menghampiri istrinya, dia membiarkan maninya terbuang di tanah, supaya dia jangan memberi keturunan pada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuhnya juga. Lalu berkata Yehuda kepada Tamar menantunya, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan menuju Timna, akan menggunting bulu-bulu dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejandaannya. Dia bertelekung dengan berselubung menutup dirinya, lalu pergi duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, ini perempuan pelacur, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu seraya berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya sendiri. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan padaku kalau aku mau melayanimu? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan padamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkatmu yang ada di tangan itu. Lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya, perempuan itu, sampai mengandung daripadanya, sampai hamil. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi ditinggalkannya baju telekungnya, dan dikenakan pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadi di pinggir jalan itu, di pinggir jalan enam itu, jawab mereka. Tidak ada di sini perempuan jalan, katanya. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang yang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah orok-orok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal. Bersundal mungkin maksudnya melacur. Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu itu dibawalah perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Kata si perempuan tadi, aku mengandung dari orang yang punya barang-barang ini. Ternyata diperiksalah barang-barang tersebut yang mempunyai cap materai, kalung, dan tongkat tadi. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar di dalam kandungannya. Qanumdin azakumullah. Kisah dongeng yang seperti ini, banyak kejanggalan dan penghinaan pada seorang nabi. Pertama, kalau kalian berkata, mungkin waktu itu masih boleh cara pernikahan begitu. Kenapa? Dia berkata, panggil pelacur itu, bakar dia. Berarti, waktu itu dilarang. Karena suruh dibakar, berarti ada hukuman kejahatan perzinaan. Bahkan hukumnya dibakar. Tetapi, sebaliknya, kenapa dianya sendiri, yang katanya orang soleh, kok berzina dengan wanita di pinggir jalan tadi? Ini na'udzubillah, ucapan-ucapan yang sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat, oleh pikiran nalar yang sehat, dan bahkan tidak masuk dalam gambaran seorang nabi. Tidak pantas bagi potret seorang nabi. Diawali dengan kalimat Yahuda, seorang nabi. Kok berzina dengan wanita di pinggir jalan, dengan sembarangan orang? Ini khanibin a'azakullah adalah perkara yang mengerikan, yang ada di dalam kitab mereka yang sekarang mereka pegang. Bahkan ditambah lagi mengerikannya, dari turunan itulah datangnya seorang nabi, yaitu Daud alaihissalam. Daud turunan anak zina. Ini lebih menghinakan lagi nabi berikutnya. Faqad ja'aluhu walad zina. Berarti mereka menganggap bahwa Daud anak zina atau turunan anak zina. Kama ja'alul masih walad zina. Sama seperti Yahudi mencerca Al-Masih, Nabi Isa juga dituduh anak zina. Walam yakfihim dhalika hatta nasabu dhalika ila Taurah. Tidak cukup dengan menghina nabi sebagai anak zina, bahkan menganggap bahwa itu adalah kitab Taurat. Tidak cukup dengan tuduhannya kepada para nabi sebagai anak zina, lam yakfihim dhalik hatta nasabu dhalika ila Taurat, sampai mereka menisbatkannya kepada Taurat. Inilah kata Taurat, katanya. Ini menurut kitab Taurat. Wa kama ja'alu waladai Lut waladai zina. Sebagaimana na'udzubillah, dua anak Lut yang laki-laki juga ternyata menurut Yahudi anak zina juga. Bahkan lebih mengerikan lagi, anak zina hasil dari perzinaan anak perempuan dengan bapaknya sendiri. Dua-duanya, dua anak perempuan dengan bapaknya sendiri. Tumana sabu Daud wa ghairahu min anbiya'ihim. Kemudian mereka menisbatkan turunan nabi-nabi berikutnya dari Nabi Daud sampai ke Sulaiman, sampai ke semuanya anak turunan zina. Ila dainikal waladain, dikatakan semua nabi hasil keturunan dari dua anak zina tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma fariyatuhum, adapun tipu daya mereka, kedustaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya dan Nabi-Nabinya. Waramyuhum li Rabbil Alamin, dan tuduhannya kepada Rabbul Alamin dan Rasul-Rasulnya dengan tuduhan yang besar. Fakathirun jiddan, maka itu lebih banyak lagi, sangat banyak lagi. Naudzubillah min dzalik, wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalatu salamah, semoga Allah selamatkan kita kaum muslimin dari kedustaan Yahudi dan dari kesesatan kekufuran orang-orang kafir ahlul kitab. Allahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair saudara atas fawaid ini, kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau jelas. Kita insyaallah taala akan kembali berjumpa pada pertemuan berikutnya di setiap hari Selasa. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.